Ya. Lagi pula Mas'ud yang di sana bukan Mas'ud yang di sini. Mas'ud yang jadi ayahnya Ibnu Mas'ud itu bukan anaknya Abu Mas'ud. Ya. Dua orang sahabat ini salah salam berbeda. Mas'ud yang di sana bukan Mas'ud yang di sini. Kebetulan saja namanya sama. Ya. Yang namanya Joko kan banyak. Ya. Apa kudu Joko pada? Ya. Abu Joko sama Ibnu Joko. Joko yang di sini beda sama Joko yang di sana. Ya. Ibnu Mas'ud itu namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Lengkapnya Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil. Siapa? Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil. Al-Hudhali. Ini yang sering dikenal dengan nama Ibnu Mas'ud. Kalau Ibnu Mas'ud ini dari golongan Muhajirin apa Ansar? Muhajirin atau Ansar? Muhajirin. Tinggalnya di Mekah. Itu Ibnu Mas'ud. Kalau Abu Mas'ud yang akan kita pelajari biografinya malam hari ini, kalau Abu Mas'ud namanya adalah Uqbah. Siapa namanya? Uqbah. Nama lengkapnya Uqbah bin Amr. Bin Amr. Bin Tha'labah. Siapa? Uqbah bin Amr bin Tha'labah Al-Ansari. Saya ulangi, siapa namanya? Uqbah bin Amr bin Tha'labah Al-Ansari. Langsung ketahuan Al-Ansari itu maksudnya dari golongan Ansar. Yang ini tinggal di Mekah, yang ini tinggal di Madinah. Mas'ud yang sana beda sama Mas'ud yang di sini. Ya. Coba Ibnu Mas'ud, siapa namanya tadi? Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Hudhali. Abu Mas'ud siapa namanya? Uqbah bin Amr bin Tha'labah Al-Ansari. Nah, yang akan kita belajar sekarang adalah Abu Mas'ud. Karena Ibnu Mas'ud ini sudah kita kaji biografinya di hadis yang nomor 4. Berarti kapan gue? 2 tahun yang lalu kalau enggak salah. Sekian mutan apa? Maka sekarang kita akan mengkaji biografinya Abu Mas'ud. Abu Mas'ud ini termasuk orang yang masuk Islamnya lumayan lebih dulu dibandingkan yang lainnya. Beliau masuk Islam sebelum Nabi SAW hijrah. Dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Sehingga dikisahkan Abu Mas'ud ini termasuk yang ikut bai'ah Aqabah yang kedua. Bai'at Aqabah yang kedua. Jadi ada bai'at Aqabah pertama, kemudian ada bai'at Aqabah kedua. Apa itu bai'at? Bai'at itu adalah ungkapan janji setia. Ini pernah kami bahas dalam kajian fikih sirah Nabi SAW khusus tentang bai'at Aqabah. Silakan nanti dirujuk kembali di sana. Serombongan orang dari Madinah datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat namanya Aqabah. Makanya dinamakan bai'at Aqabah, yaitu bai'at yang diadakan di tempat namanya Aqabah. Salah satu yang ikut ini adalah Abu Mas'ud. Dan Abu Mas'ud saat itu termasuk yang paling muda. Masih kecil, masih anak-anak. Seumuran saat itu dengan sahabat yang lain yang bernama Jabir bin Abdullah. Ini dua orang ini, Abu Mas'ud sama siapa? Jabir bin Abdullah sepantaran. Dan dua-duanya sama-sama hadir bai'at Aqabah yang kedua. Dan dua-duanya sama-sama penduduk Madinah. Ini kisah Islamnya Abu Mas'ud. Setelah masuk Islam, Abu Mas'ud ini rajin sekali untuk belajar agama. Bukan hanya dalam momen-momen yang resmi seperti ini. Momen resmi seperti ini maksudnya itu adalah hadir pengajian. Bukan hanya seperti itu saja. Ini umum, hadir pengajian seperti ini umum. Ya. Nabi SAW ngisi pengajian di masjid, para sahabat pada datang, umum. Nabi SAW khutbah Jumat, para sahabat hadir Jumatan di sini, umum. Bukan hanya di majelis-majelis yang sifatnya umum. Abu Mas'ud ini mengejar ilmu Nabi SAW dalam setiap kesempatan. Bahkan ketika Nabi SAW hadir, menghadiri sebuah majelis, para sahabat lagi duduk-duduk, kemudian Nabi SAW menemui mereka, ngobrol sama mereka, itu pun dimanfaatkan oleh Abu Mas'ud untuk mengambil ilmu dari Nabi SAW. Ada sebuah kejadian, Nabi SAW bertemu dengan sahabat yang lain, kemudian beliau menyampaikan ilmu. Abu Mas'ud berusaha untuk mencerna ilmu tersebut. Setelah beliau cerna, kemudian beliau nukilkan kepada umat. Makanya lumayan, hadis beliau ada 102 hadis. 102 hadis yang beliau nukilkan buat kita. Salah satunya, apa yang beliau kisahkan di dalam Sahih Muslim, kata beliau, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad ibn Ubadah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, yaitu para sahabat, saat kami sedang duduk-duduk di majlisnya Sa'ad bin Ubadah, salah satu sahabat Rasul SAW. Ketika Nabi SAW datang, maka kesempatan itu dimanfaatkan oleh orang yang ada di situ untuk menimba ilmu dari Nabi SAW. Maka ini pelajaran buat kita. Ketika ada orang yang berilmu, manfaatkan ilmunya. Manfaatkan ilmunya. Akan tetapi juga lihat waktu. Kalau sudah capek banget ya, jangan diajak ngobrol terus. Ya. Ada sebagian orang itu saking semangatnya, ulama ini tidak dikasih kesempatan untuk istirahat. Ya. Pernah ada cerita intermezzo, seorang ustadz ngisi pengajian di sebuah daerah. Kemudian dari daerah itu dia ngisi lagi di daerah lain yang jaraknya sekitar 2 jam atau 3 jam. Diantar pakai apa? Mobil. Dan kebetulan jadwalnya itu begitu sampai ke tempat tujuan yang kedua langsung ngisi. Misalnya pengajiannya itu di tempat yang pertama jam 9 sampai zuhur. Sedangkan di tempat yang kedua habis asar. Perjalanan dari tempat pertama ke kedua berapa jam? 2 sampai 3 jam. Kan pas kan? Yeah. Ustadznya itu penginnya selama perjalanan 2,5 jam ini ngapain? Ya tidurlah, istirahat. Kan habis ngisi jam 9 sampai duhur berapa jam? 3 jam. Ya. Ini kan baterainya mulai ngedrop. Perlu dia apa? Perlu dicas. Lo mumpung harus dicas, sudah makan, orang kurmangan tok. Butuh apa? Rehat. Ini yang nganter ini betul-betul memanfaatkan kesempatan itu. Tanya terus sebanyak 3 jam. Enggak ngelihat ustaznya sudah bolak-balik apa? Angop, teklak, tekluk, ya. Dan itu diputeri itu. Pertanyaan ini habis, pertanyaan ini. Jadi dikawal. Ya, dikawal untuk memanfaatkan ilmunya ustaz. Ya enggak sampai seperti itu. Ya. Makanya para sahabat Nabi SAW mereka tahu waktu. Ketika Nabi SAW datang ke majelis mereka, berarti Nabi SAW dalam keadaan fit. Ya. Maka salah satu di antara yang hadir di situ yang bernama Bashir bin Sa'ad bertanya kepada Nabi SAW. Kata beliau, amarana Allahu ta'ala an nusalli 'alaika ya Rasulullah, fa kaifa nusalli 'alaik? Wahai Rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada kami untuk bersolawat. Ayatnya bagaimana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam kepada beliau. Allah di dalam Al-Qur'an memerintahkan kami untuk bersolawat kepadamu wahai Nabi. Fakaifa nusalli alaika? Terus bagaimana caranya bersolawat kepadamu? Inilah cerdasnya para sahabat. Perintah untuk bersolawat sifatnya masih umum. Bersolawatlah. Bersolawat itu kan mendoakan. Redaksinya seperti apa? Jadi ternyata redaksi salawat pun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ora sekarepe dewek. Ya. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasul, bagaimana cara bersalawat kepadamu? Allah memerintahkan dalam Al-Quran supaya kami mengucapkan, membaca salawat. Terus bagaimana caranya? Begitu mendapatkan pertanyaan seperti itu, sakata Rasulullah SAW hatta tamannina annahu lam yas'alhu. Begitu mendapatkan pertanyaan seperti itu, Nabi SAW diam. Saking lamanya diam beliau, sampai kami itu berangan-angan andaikan dia tidak nanya Nabi SAW masalah ini. Ngapain? Nanya. Mereka khawatir. Jangan-jangan Nabi SAW marah. Diam. Nabi SAW diam. Gak jawab. Buktinya diamnya lama adalah ungkapan hati para sahabat yang mengatakan, tuangkannya rosa takon gitu. Nabi jadi diam. Ternyata Nabi SAW diam karena menunggu wahyu. Menunggu wahyu. Tidak asal menjawab. Jadi kalau ustaz ditanya lewat SMS, orang dijawab-jawab. Bukan nunggu wahyu. Lagi sinau. Nyari jawabannya. Ada sebagian orang, subhanallah, WA, ya, ustaz tanya gini-gini. Kan biasanya begitu dibaca itu kan ada tandanya, tanda biru 2. sudah dibaca. Paling jarak berapa jam? Ya. Tahu-tahu WA lagi. Rugi saya WA Ustaz cuma dibaca tok. Subhanallah. Emang Ustaz itu enggak perlu belajar? Ini pertanyaan mungkin sulit. Atau mungkin bisa dijawab, akan tetapi lagi ada kesibukan yang lain yang lebih penting. Ya. Belajarlah untuk beretika. Belajarlah untuk beradab. Ya. Dari cara bertanya pun juga harus beradab. Ustaz, tanya tanda keras 4. Tanda suruh 4. Ustaz tanya tok tok tok. Kirep takon apa rep kesuh ke wong. Ya. Latihanlah beretika. Ya. Apa yang saya sampaikan ini bukan dongeng, ini kisah nyata. Ya. Saya ngalami masalahnya. Sudah lama diam. Ternyata Nabi SAW diamnya itu karena nunggu wahyu. Nah, ketika datang wahyu, baru Nabi SAW bersabda, "Qulu." Kalau kalian mau bersolawat, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini yang biasa diistilahkan dengan solawat Ibrahimiyah. Ustaz kok ada beda-beda dikit? Iya, ada beberapa perbedaan dalam riwayat-riwayatnya. Ada yang kita hafal seperti redaksi yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ini salah satu redaksi. Tapi intinya adalah salawat ini di dalamnya ada namanya siapa? Nabi Ibrahim. Makanya diistilahkan dengan salawat Ibrahimiyah. Kata para ulama, salawat Ibrahimiyah, salawat yang paling afdol dari seluruh salawat yang ada. Pada apal? Jembok nang tahiyat. Betul ya? Nah kalau apal berarti orang macam tahiyat ki. Iya kan? Dalam tasyahud kan? Ada. Makanya saya heran dengan jadi mudah salawat. Angel banget salawatin. Loh kepriwe sih? Wong salawat. Kita sudah hafal luar kepala kok. Kenapa pusing-pusing? Ini loh salawat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bagaimana Abu Mas'ud memanfaatkan momen untuk mengambil ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain diceritakan oleh Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ini kesempatan Nabi SAW ada kejadian dan ilmunya diambil sama beliau, sama Ibnu Mas'ud. Kata Abu Mas'ud, Abu Mas'ud. Kata Abu Mas'ud, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal." Pada suatu hari ada seorang datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, inni ubdi'a bi fahmilni. Wahai Rasul, tungganganku mati. Kendaraanku mati. Maksudnya tunggangannya mati, dia enggak punya tunggangan. Apakah saya boleh membonceng kamu, wahai Nabi SAW? Maka Nabi SAW mengatakan, ma'indi. saat ini aku tidak punya boncengan yang kosong, alias boncenganku sudah penuh. Faqala rajulun, maka salah satu yang ada di kejadian itu berkata, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluh, wahai Rasul, aku tahu ada orang yang bisa diboncengi. Engkau tidak bisa, wahai Rasul, aku tahu ini ada yang boncengannya kosong. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajarkan, menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Berarti hadis yang akan kita pelajari pada kesempatan yang akan datang. Direkam sama Abu Mas'ud, kemudian diceritakan kepada kita. Itu namanya asbabul wurud. Kalau dalam Al-Quran, asbabu nuzul, sebab keluarnya hadis itu dari Nabi SAW, dari lisan Nabi SAW. Jadi kesimpulannya, Abu Mas'ud itu memanfaatkan setiap kesempatan yang mungkin, yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil ilmu dari Nabi SAW. Akan tetapi Abu Mas'ud ini bukan tipe orang yang rajin ngaji tok, tapi rajin ngaji dan mengamalkan ilmunya. Karena tidak setiap orang yang rajin ngaji itu, tidak setiap orang yang rajin ngaji itu mengamalkan ilmunya. Perlu bukti? Perlu bukti? Betapa banyak sendal yang hilang setelah pengajian. Padahal habis ngaji, harusnya kan habis ngaji mengamalkan ilmunya. Oh, Ustaz, tadi saya mengamalkan ilmunya. Ustaznya bilang ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Nah, Anda itu menyalahgunakan nasihat Ustaz itu. Yeah. Abu Mas'ud ini bukan hanya rajin ngaji, tapi dapat ilmu diamalkan. Dalam Sahih Bukhari diceritakan, Abu Mas'ud baru dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung, mengajak para sahabatnya untuk sedekah. Ayo para sahabat, sedekah. Akan tetapi beliau enggak punya duit. Gak punya sesuatu yang digunakan untuk sedekah. Apa yang beliau lakukan? Pergi ke pasar. Ngapain? Nguli. Apa? Nguli. Nguli siapa? Jadi kuli panggul. Setelah dapat upah, upahnya itu buat sedekah. Jajal angkat tangan sehingga ya gue. Ustaz, ayo jamaah sedekah, orang duit-duit Ustaz. Yang golet gue mangan defek Ustaz. Ini loh contohnya siapa? Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak menyerah dengan keadaan. Ya. Bahkan ada di antara kita, akeh duit akeh, tapi eman-eman. Ya. Bagi urung cicilan kia. Gue ya orang cukup gue cicilan. Wah, nanti gimana? Ini saatnya anak saya sekolah, saatnya istri saya minta pulsa. Banyak sekali dokter. Sedekah. Ketika tidak ada sesuatu yang disedekahkan, bekerja. Walaupun harus jadi kuli panggul. Itu yang dilakukan sama Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya saya katakan tadi, Abu Mas'ud itu bukan tipe orang yang cuma ngaji. Akan tetapi beliau adalah tipe orang yang ngaji dan mengamalkan ilmunya. Contoh yang lain, bagaimana Abu Mas'ud itu mengamalkan ilmunya. Beliau adalah tipe orang yang mudah menerima nasihat. Apa? Mudah menerima nasihat. Salah satu contohnya adalah kejadian ketika beliau kedapatan sedang mukuli pembantunya. Dia punya pembantu dipukuli mungkin karena melakukan kesalahan bikin Abu Mas'ud jengkel. Ketika sedang kenceng-kencengnya mukuli pembantunya, tahu-tahu terdengar suara dari belakang, "I'lam Aba Mas'ud." Abu Mas'ud sadar. Kata Abu Mas'ud, "Aku tidak tahu itu suaranya siapa. Karena aku sedang konsentrasi untuk mukuli pembantuku ini." Dan ungkapan itu diulang-ulang. Bu Mas'ud sadar, sadar. Ketika suara itu semakin dekat, baru aku sadar bahwa itu adalah suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu aku tahu, ternyata yang sedang menegur aku adalah Rasulullah SAW langsung. Alat yang saya gunakan untuk mukuli pembantuku itu aku lemparkan ke tanah. Pecutnya dari itu langsung beliau lemparkan ke tanah. Ketika Nabi SAW melihat Abu Mas'ud sudah mulai bisa diajak bicara. Nah, kalau tadi belum bisa diajak bicara, karena dia enggak dengerin suaranya, jadi enggak tahu ini suara siapa. Maka Nabi SAW pun bersabda, "I'lam Aba Mas'ud, sadarlah wahai Abu Mas'ud. Annallaha aqdaru 'alaika minka 'ala hadzal ghulam." Kamu mampu menghukum pembantumu ini. Ingat, Allah lebih mampu untuk menghukummu dibandingkan kemampuanmu untuk menghukum pembantumu. Diingatkan dengan hukumannya siapa? Allah. Hanya dengan kalimat seperti itu, apa kata Abu Mas'ud? "La adribu mamlukan ba'dahu abada." Setelah kejadian itu, aku tidak lagi pernah memukul pembantuku selama-lamanya. Ora dibaleni babar blas. Sahih Muslim. Ini loh gampang menerima nasihat. Jadilah manusia yang mudah menerima nasihat. Jangan ketika kita dinasihati sama orang lain, jawabannya, "Nyong wis kawit mien kaya gie. Kok gelem jadi kancaku ya? Ayo ora ya wis lunganan ah." Ini apa ini? Ya. Jadilah orang yang mudah, yang hatinya halus, lembut, mudah menerima nasihat. Seharusnya kalau kita dikasih nasihat, apa kata? "Jazakumullah khairan." Ora kur jazakumullah khairan tok, tapi terus baik. Bukan, "Jazakumullah khairan, sudah dinasehati, insyaallah saya tidak akan ngulangi." Gitu. Ya. Kalau memang belum bisa untuk menjalani nasihat, sampaikan, "Iya, saya memang belum bisa, itu kekurangan saya." Aja malah kayak wong nantang. Ya. Ini tipenya siapa tadi? Abu Mas'ud. Beliau mengamalkan ilmunya. Beliau tahu bagaimana pahala mengunjungi orang yang sakit. Maka begitu mendengar ada salah seorang sahabat Nabi SAW yang sakit, dan sakitnya parah, namanya Hudzaifah. Siapa? Hudzaifah. Lengkapnya? Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Begitu dengar Hudzaifah sakit, beliau langsung datang untuk membesuk Hudzaifah. Sampai ketemu, memeluk Hudzaifah, menghibur Hudzaifah. Dan saat itu Abu Mas'ud beserta dengan beberapa sahabat yang lain. Begitu sampai, maka Hudzaifah pun bertanya. Pertanyaannya apa? Hal ji'tum bi akfani? Apakah kalian datang membawa kain kafan? Apakah kalian sudah menyiapkan kain kafan untukku? Maka mereka pun mengatakan, na'am, ya, kami sudah siapkan kain kafan. Kemudian jajanan jenengan tilik wong lara, iya kain kafane ya. Para sahabat Nabi SAW malah nanya, ini kain kafannya sudah siap atau belum? Ya. Maka kemudian setelah tahu kain kafan sudah siap, beliau Hudzaifah berkata, "Fala tughalu bikafani." Tolong, kain kafanku itu enggak usah yang mahal-mahal. Tolong, kain kafanku enggak usah yang mahal-mahal, yang sederhana saja. Kenapa? Kata beliau, fa in yakun li sahibikum indallahi khairun yubaddalu khairan min kiswatikum. Seandainya saudara kalian ini, yaitu Hudzaifah, seandainya aku ini sama Allah Subhanahu wa taala akan diberi pakaian nanti di kuburan, insyaallah pakaian yang Allah beri itu lebih istimewa dari kain kafan kalian. Semahal apapun kain kafan kalian, itu tidak akan lebih istimewa dibandingkan pakaian yang Allah berikan. Jadi ngapain mahal-mahal? Kemudian kata beliau, wa illa suliba salban sari'an. Andaikan aku, kata Hudzaifah, tidak dapat pakaian dari Allah, maka ngapain kafan mahal-mahal? Toh juga kain tersebut bakalan cepat rusak. Itulah pola pikir yang simple. Ada sebagian orang bukan hanya kain kafannya yang mahal, malah kalau perlu pakai jas yang paling gres, jahit anyar. Arab wis mati, malah bukan Arab mati, datang jahit. Ya. Kemudian peti, ya, dari kayu. Kayu apa? Jati nom apa jati tuang? Jati yang termahal. Buat apa? Uang sekian juta itu buat apa? Mendingan buat orang-orang yang membutuhkan. Makanya Hudzaifah ketika dijenguk sama siapa tadi? Abu Mas'ud. Kasih pelajaran kepada kita. Bahwa modal kita untuk menghadap kepada Allah itu bukan kain kafan kita, bukan peti mati kita, bukan jas kita, bukan. Setampan apapun Anda pakai tuxedo, kemudian dirias, kan ada kan tukang rias mayit, bukan tukang rias pengantin. Tukang rias mayit ben keton kaya putih banget, pupuran, livenan. Bukan itu bekal kita. wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal, bekal yang terbaik adalah takwa. Ini biografinya siapa? Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai mengkaji hadis yang beliau bawakan, yaitu hadis yang berbunyi man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, barang siapa yang mengajarkan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup, sekedar mengingatkan besok Ahad lusa jadwalnya kajian fikih sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto setiap Ahad kedua sekitar jam 10 kurang atau jam setengah 10 sampai selesai insyaallah. Silakan kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu sedikit insyaallah. Oh iya. Apakah tempatnya Baiat Aqabah sama dengan Jumrah Aqabah? Saya tidak tahu. Ya. Akan tetapi Aqabah yang dalam Jumrah itu adalah Jumrah yang ketiga. Jumrah yang ketiga. Coba nanti pas adzan saya searching kalau memang sama, ya kalau memang sama. Tapi yang jelas Jumrah ada tiga, ada Sughra, ada Wusta, ada Kubra atau Aqabah. Wallahu a'lam bissawab. Monggo. Tambahan kata sayyidina ketika bersolawat, apakah ada dasarnya? Kalau yang dimaksud dalam tahiyat solat, saya tidak tahu hadisnya. Saya tidak tahu riwayat yang menyisipkan kata sayyidina dalam tahiyat, dalam tahiyat solat. Sehingga yang paling aman saat solat, solawatnya ya cukup Allahumma salli ala Muhammad. Karena bacaan sholat itu paten. Bacaan sholat itu baku. Paten itu maksudnya harus jelas riwayatnya, hadisnya sama plek dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau menyisipkan sayyidina dalam sholawat di luar sholat, maka tidak masalah. Menyisipkan kata sayyidina di dalam solawat di luar solat tidak masalah. Contoh dalam khutbah, misalnya khatib membaca solawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, boleh, tidak apa-apa. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW adalah sayyiduna. Sayyid itu artinya pemuka, pemimpin. Nabi kita kan pemimpin kita. Beliau SAW pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam. Aku itu adalah pemukanya seluruh anak Adam. Sayyidnya seluruh anak Adam. Sehingga kesimpulannya, kalau sayyidina itu di dalam sholat, maka sebaiknya tidak. Kalau di luar sholat, maka tidak masalah insya Allah. Ya, silakan. tempat di Mina. Jumrah Aqabah itu juga tempatnya di Mina. Cuman sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa tempat tempat baiatnya Nabi SAW atau baiatnya para sahabat kepada Nabi SAW itu dari tempat melempar jumrah Aqabah saat ini jaraknya sekitar 500 meter. Jadi bukan di apa? Di tempat tiang jumrahnya, tapi wilayah itu, satu wilayah itu namanya apa? Aqabah. Jadi Aqabah itu bukan satu titik, tapi sebuah wilayah namanya Aqabah. Ya seperti sekarang kampung juga seperti itu kan, Kedung Buluh misalnya. Kedung Buluh itu kan bukan satu titik. Dia di pojok sana juga Kedung Buluh, di sini juga Kedung Buluh. Wallahu a'lam bishawab. Ini buat hadiah. Ah, ini bukunya tebal, pertanyaannya sulit nih. Abu Mas'ud adalah sahabat yang rajin belajar agama. Bukan hanya memanfaatkan majelis yang sifatnya umum, bahkan majelis-majelis yang sifatnya khusus beliau manfaatkan. Salah satunya adalah ketika beliau menghadiri majelisnya Sa'ad bin Ubadah. Salah satu di antara sahabat yang hadir ada yang bertanya tentang Nabi SAW bagaimana cara bersolawat. Siapakah nama sahabat yang bertanya tersebut? Siapa? Masya Allah, betul. Barakallahu fiik. Silakan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Ada? Oh, ada lagi. Masya Allah. Ada lagi, double. Pertanyaan yang kedua. Gak boleh lihat catatan. Siapa nama lengkap? Belum. Sabar toh. Siapa nama lengkap Abu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud? Langsung dua-duanya. Bagus. Bin? Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya. Diangkat suaranya. Berdiri aja, berdiri. Wafatnya ada khilaf di antara para ahli sejarah, makanya enggak saya sebutkan. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan wafatnya tahun 40-an, ada yang mengatakan tahun 60-an. Ya, ada yang mengatakan tahun 40-an, ada yang mengatakan tahun 60-an. Ya antara itulah. Kalau enggak 40 ya 60. 40-an, 40 sekian atau 60 sekian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi? Cukup. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.